Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini membahas kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf kha dan makhraj atau tempat keluar huruf kha. Yang pertama, mengucapkan huruf kha tapi dari tempat yang dangkal, bukan pada posisinya, sehingga terucap menjadi kha, kha, kha. Jadi saat mengucapkan kata sakhara lana, misalnya terucap sakhara, sakhara. Ini pengucapan yang sangat berlebihan dan menyimpang dari makhraj atau tempat keluar huruf kha yang seharusnya. Kesalahan kedua, mengucapkan huruf kha berharokat fathah berbunyi o atau membulatkan bibir o, ho. Contoh di kata khaifin terucap khaifin, khaifin terucap khaifin berbunyi o. Bunyi o tidak dikenal di kalangan orang Arab. Jadi mengucapkan kata khaifin menjadi khaifin adalah kesalahan. Di mana pertama bunyi huruf ini menjadi bunyi o dan posisi bibir membulat sebagaimana mengucapkan huruf waw. Dan ini tidak seharusnya terjadi. Jadi mengucapkan khaifin menjadi khaifin adalah pengucapan yang tidak tepat. Yang tepat khaifin, khaifin tanpa membulatkan bibir. Yang ketiga, mengucapkan huruf kha dari posisi huruf ha. Namun huruf ha dibaca dengan tafkhim dan juga tidak tepat. Misalnya dikata khaifin terucap khaifin, khaifin. Yang tepat khaifin, khaifin. Di manakah tempat keluar huruf kha ini? Tempat keluar huruf kha adalah ujung tenggorokan atau tenggorokan bagian atas. Di mana ujung tenggorokan ini? Ujung tenggorokan adalah pertemuan antara akar lidah kita dengan langit-langit berdaging. Jadi khaifin, kha, huruf kha diucapkan dari ujung tenggorokan, yaitu akar lidah ditemukan dengan langit-langit berdaging. Kha, kha, tanpa membulatkan bibir. Pengucapan kha yang benar tanpa membulatkan bibir. Jadi kha, kha, khi, hu, akh, ikh, ukh, akh, ikh, ukh, akho, ikhi, ukhu. Demikian fasihkan huruf pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.